Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu ayyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Fatawa Arkanil Islam, sedikit mengulang apa yang telah dibahas pada pertemuan yang terakhir, yaitu tentang definisi ikhlas atau pengertian ikhlas yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah, kemudian juga terkait dengan hukum suatu amalan ibadah, suatu amal soleh yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa amalan yang seperti itu adalah amalan yang tidak sah dan tidak akan berpahala. Seseorang melakukan suatu amal ibadah, suatu amal soleh dengan maksud untuk mendapatkan pujian manusia. Nah, kemudian kita masuk kepada keadaan yang kedua, al-qismu tsani, an yaqsuda bihal wusula ila gharadin dunyawiyin. Kondisi yang kedua adalah seseorang melakukan suatu ibadah dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan duniawi, ar-ri'asah wal jah wal mal, seperti misalnya niatan untuk mendapatkan kepemimpinan, kedudukan, atau harta benda. Untuk jenis yang kedua ini, tujuan utama atau target utamanya adalah mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Pelakunya sama sekali tidak menginginkan pujian atau sanjungan manusia. Namun ibadah yang dilakukan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi tadi. Duna taqarrub biha ilallahi ta'ala, tanpa ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan dengan jenis yang pertama tadi. Kalau jenis yang pertama, target utamanya adalah pujian dan sanjungan manusia, agar dikatakan sebagai ahli ibadah, agar dikatakan sebagai alim, orang yang berilmu, agar disebut sebagai orang yang dermawan, atau pujian-pujian yang semisalnya. Nah, untuk jenis yang kedua ini, maka sasaran utamanya adalah keuntungan duniawi. Seseorang melakukan suatu amal ibadah demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Seseorang misalnya bersedekah atau berinfak dalam rangka untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, atau agar usahanya sukses, atau supaya jabatannya semakin tinggi. Dan keuntungan-keuntungan duniawi yang semisalnya. Nah, bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, fahadha amaluhu habit. Maka amalan yang seperti ini habit, pahalanya terhapus, tidak membuahkan pahala sama sekali. Kalau tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi. La yuqarribuhu ila Allah Ta'ala. Dan ibadah yang semacam itu tidak akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Maka harus kita sadari bahwa ibadah itu terlalu mulia untuk dijadikan sebagai sarana mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Keuntungan yang sangat rendah, yang sangat hina, dan sifatnya hanya sementara. Tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan di akhirat nanti. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha untuk mengikhlaskan niatan ibadahnya lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada niatan-niatan seperti itu, sehingga perlu kita sadari bahwa keuntungan di akhirat nanti jauh lebih besar dan lebih kekal abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah gambaran bagaimana nikmat di surga nanti tidak bisa diperbandingkan dengan dunia dan seisinya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, la maudhi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh tempat sebuah cemeti salah seorang di antara kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa kita bayangkan tempat sebuah cemeti yang sangat kecil itu lebih baik di surga nanti daripada dunia dan seisinya. Jangan kita bayangkan dunia yang sekarang kita hidup, namun dunia mulai dari awal sampai akhir nanti dengan segala isinya tidak sebanding dengan tempat semeti seorang penduduk surga di akhirat nanti. Lalu bagaimana kiranya dengan kenikmatan di surga yang jauh lebih besar? Tidak seberapa tentunya dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sementara seorang ahlul jannah, seorang penduduk surga akan mendapatkan sekian banyak kenikmatan di surga nanti. Rumah, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Maka harus kita sadari bahwa kenikmatan di akhirat nanti jauh lebih besar dan lebih kekal dibandingkan kenikmatan di dunia. Kemudian tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam surat Hud ayat yang ke 15 sampai 16. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela seseorang yang beribadah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Allah berfirman pada ayat tersebut, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Seorang beribadah dengan niatan untuk mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Dunia dengan segala kenikmatannya. Nah, bagaimana ansamanya? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami akan menyempurnakan balasannya di dunia atas amalan yang dia lakukan, wahum fiha la yubkhasun, dan di dunia dia tidak akan dirugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang orang yang beribadah dengan niatan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginannya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan orang yang beribadah dengan niatan seperti itu, tercapai keinginannya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, di akhirat nanti, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka lah orang-orang yang di akhirat nanti tidak akan memperoleh sesuatu pun illan nar, kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan terhapuslah amalan yang pernah mereka lakukan. Wabatilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah segala sesuatu yang pernah mereka upayakan. Na'udzubillah min dzalik. Balasannya an-nar, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membuahkan pahala sama sekali. Sehingga berbagai pengorbanan yang pernah dilakukan ketika melakukan amalan-amalan di dunia, ketika melakukan berbagai ibadah di dunia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik pengorbanan yang berupa harta, pengorbanan waktu, fisik dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tentunya sebuah kerugian yang sangat nyata. Sehingga ketika seseorang ternyata di dunia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka di akhirat nanti balasannya, na'udzubillah min dzalik, akan lebih mengerikan. Sehingga di dunia dia rugi, tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, keinginannya tidak tercapai. Di akhirat nanti hukumannya lebih mengerikan, sehingga dua kali dia mendapatkan kerugian. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjelaskan tentang perbedaan antara jenis yang pertama dengan jenis yang kedua tadi. Perbedaan yang sangat mendasar antara jenis yang pertama dengan jenis yang kedua. Wal farqu baina hadza wal ladzi qablah. Adapun perbedaan antara jenis amalan yang pertama dan jenis amalan yang kedua. Kata beliau rahimahullah, kalau jenis yang pertama, maka pelakunya hanya berniat untuk mendapatkan pujian manusia, yang kemudian diistilahkan dengan riya. Pernah kita jelaskan definisinya, bahwa riya adalah melakukan ibadah dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia. Dan riya ini termasuk syirkun asghar, termasuk syirik kecil. Dan bisa melenyapkan pahala amal soleh yang pernah dilakukan. Pelakunya sama sekali tidak menginginkan keuntungan-keuntungan duniawi tadi. Dia tidak mempedulikan hal tersebut. Tujuan utamanya adalah mendapatkan pujian manusia. Hanya sebatas itu saja. Adapun jenis amalan yang kedua ini adalah seseorang melakukan suatu amal soleh untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi tadi, baik yang berupa kepemimpinan, jabatan, harta, dan lain sebagainya, sehingga tidak punya niatan sedikit pun untuk mendapatkan pujian manusia. Dia tidak peduli dipuji atau dicela oleh manusia ketika melakukan ibadah tersebut. Dia sama sekali tidak memedulikan hal tersebut. Dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tadi. Maka bisa kita simpulkan bahwa dua jenis amalan tadi adalah dua jenis amalan yang dilarang dalam Islam. Ya, betapapun juga seorang muslim harus berusaha untuk mengikhlaskan niatan lillahi ta'ala dalam melakukan ibadah. Jangan sampai ada niatan-niatan seperti pada jenis yang pertama atau jenis yang kedua. Nah, kemudian di sana ada jenis amalan yang ketiga, al-qismu tsalits. Kata beliau rahimahullah, an yaqsuda biha taqarruba ila Allah ta'ala wal gharada ad-dunyawi al-hasil biha. Seseorang melakukan ibadah dalam rangka untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Sehingga pelakunya memadukan dua niatan dalam sebuah ibadah. Yang pertama dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, dijelaskan beberapa contohnya oleh beliau rahimahullah. Misalnya seseorang berwudu atau mandi janabah dengan tujuan untuk tanshitul jismi wa tandifuh, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus membersihkan tubuhnya, mensucikan tubuhnya. Contoh yang lain, misalnya seseorang melakukan sholat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga sekaligus untuk bisa menyehatkan tubuhnya, menyehatkan fisiknya dengan berbagai gerakan yang dilakukan. Wabisyam, atau seseorang melakukan ibadah puasa dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dan takhfiful jismi wa izalatu fadlatih, juga dalam rangka untuk bisa merampingkan tubuhnya dalam rangka untuk diet. Atau contoh yang lain, misalnya seseorang melakukan sedekah dan dia punya niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus agar mendapatkan balasan yang lebih banyak supaya rezekinya lancar. Atau contoh yang lain, misalnya seseorang melakukan takziah, misalnya takziah ke sebuah tempat, dia punya niatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, punya niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga punya niatan untuk membeli sesuatu misalnya karena jalannya searah, takziah sekaligus punya niatan untuk membeli sesuatu. seseorang misalnya memakai jilbab, seorang muslimah memakai hijab, dia punya niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga punya niatan agar nanti mendapatkan kulit yang bersih atau kulit yang putih misalnya, karena akan terlindung dari sinar matahari. Terkadang punya niatan seperti itu. Maka bagaimana hukumnya? Kata beliau rahimahullah, fahadha yang kusul ajral ikhlas. Maka niatan yang seperti ini bisa mengurangi pahala keikhlasannya dalam melakukan ibadah. Dengan perincian, kata beliau rahimahullah, in kanal aghlab alaihi niyata ta'abbud faqad fatahu kamalul ajr. Apabila yang lebih dominan adalah niatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu bisa mengurangi kesempurnaan pahala ibadahnya. Kalau yang lebih dominan adalah niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sebatas akan mengurangi kesempurnaan pahala ibadahnya. Ibadahnya tetap sah, namun pahalanya kurang sempurna. Wa in kana al-aghlab 'alayhi niyata ghairi ta'abbud, namun apabila yang lebih dominan adalah niatannya untuk mendapatkan keuntungan duniawi tadi, falaisa lahu thawabun fil akhirah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wa innama thawabuhu ma hasalahu fid dunya, dan pahalanya adalah apa yang telah dia dapatkan ketika di dunia. Itu pun kalau dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang gagal untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga dia mengalami dua kali kerugian. Di dunia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan di akhirat nanti, na'udzubillah min dzalik, amal yang dilakukan tidak membuahkan pahala sama sekali. Wa akhsha an ya'tama bidzalik, kata beliau rahimahullah, dan aku khawatir pelakunya akan berdosa. Beliau tidak memastikan kalau ternyata yang lebih dominan adalah niatannya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka beliau khawatir, beliau takut pelakunya akan berdosa. Li'annahu ja'ala al-ibadata allati hiya a'la al-ghayat wasilatan lid-dunya al-hakirah, karena seseorang telah menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi yang sangat rendah, yang sangat hina. Maka penting untuk senantiasa berusaha meluruskan niatan ketika melakukan ibadah. Jangan sampai ada niatan-niatan duniawi seperti itu. Ikhlaskan semuanya lillahi ta'ala. Dan kita yakin bahwa pahala di akhirat nanti jauh lebih besar dan lebih kekal abadi dibandingkan keuntungan duniawi yang sedikit dan sementara. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang jenis yang ketiga ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna rajulan qala ya Rasulullah rajulun yuridul jihad. Abu Hurairah mengisahkan bahwa dahulu pernah ada seseorang yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, rajulun yuridul jihad. Ada seorang yang hendak melakukan jihad. Wahwa yuridu arban min arabid dunya. Namun dia juga menginginkan keuntungan duniawi. Seseorang berjihad melawan orang-orang kafir, namun dia juga punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Sebagai contoh misalnya untuk mendapatkan harta ghanimah misalnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ajrolah fa'ada salatan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan pahala. Fa'ada salatan, Nabi alaihi wasallam menyebutkannya sebanyak 3 kali. Dia tidak akan mendapatkan pahala, dia tidak akan mendapatkan pahala, dia tidak akan mendapatkan pahala. Sementara kita tahu bahwa di antara konsekuensi logis seorang mujahid fisabilillah, seorang pejuang di jalan Allah, adalah ketika berhasil meraih kemenangan, maka dia akan mendapatkan harta ghanimah, dan harta ghanimah tersebut halal baginya, halal untuk mendapatkan harta ghanimah. Namun demikian, niatan yang seperti itu, kata Nabi SAW, bisa membuat pelakunya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Lalu bagaimana kiranya dengan suatu keutamaan, suatu keuntungan duniawi yang tidak ada keterangannya, baik secara syar'i maupun secara logika, bahwa amal soleh tersebut akan memberikan keuntungan duniawi yang seperti itu. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang membaca surat Al-Waqi'ah dengan niatan agar rezekinya lancar. Terkadang ada seorang yang melakukan seperti itu. Sebagian orang meyakini bahwa membaca surat Al-Waqi'ah itu bisa melancarkan rezeki, padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Maka tentunya bisa mengurangi kesempurnaan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan bisa melenyapkan secara keseluruhan. Yang jelas-jelas secara syar'i saja diperbolehkan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, seorang mujahid secara syar'i boleh untuk mendapatkan dan memanfaatkan harta ghanimah. Dan bahkan bagiannya telah ditentukan dalam syariat Islam. Seorang mujahid, seorang pejuang fisabilillah yang memakai kendaraan di medan tempur, seorang mujahid yang berjalan kaki di medan tempur, berapa bagiannya dari harta ghanimah, semuanya telah diatur dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang mujahid mendapatkan harta ghanimah. Namun ketika seseorang dalam jihadnya memadukan dua niatan tadi dalam rangka untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mendapatkan harta ghanimah, kata Nabi alaihi wasallam, la ajrullah. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Dan yang sering kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin adalah seseorang melakukan sedekah dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang jauh lebih banyak. Melakukan sedekah agar rezekinya lancar. Nah, bagaimana hukumnya? Maka kita kembalikan kepada perincian yang telah beliau sampaikan tadi. Kalau yang lebih dominan adalah niatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka niatan yang seperti itu bisa mengurangi kesempurnaan pahala sedekahnya. Namun kalau yang lebih dominan adalah niatannya untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak agar rezekinya lancar, na'udzubillah min dzalik, maka hal tersebut bisa melenyapkan pahala sedekahnya. Sehingga solusinya adalah mengikhlaskan sedekahnya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu ta'ala semata. Jangan sampai ada niatan-niatan seperti itu. Seorang bersedekah misalnya kepada orang-orang fakir dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya agar diberi kesembuhan dari penyakit yang selama ini diderita. Maka secara syar'i Nabi SAW telah menjelaskan bahwa di antara keutamaan sedekah adalah untuk menyembuhkan berbagai penyakit fisik. Ada hadisnya dan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa sedekah itu bisa mengangkat berbagai penyakit, menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, bagaimana hukumnya? Kita kembalikan kepada perincian yang beliau sampaikan tadi. Mana niatan yang lebih dominan? Dan keduanya memiliki hukum yang berbeda. Sehingga ini bisa dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum.